بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita sudah mulai belajar syarat-syarat sahnya sholat. Apa saja yang ditunjuk, nyebutkan satu. Syarat-syarat sahnya sholat. Seingatnya, apa saja diingat sebut. Bersuci dari hadas. Betul. Terus bersuci dari najis syarat sahnya sholat? Bukan. Tetapi hukumnya wajib. Apa bedanya? Apa makna syarat pada penjelasan kemarin malam? Terpaparkan makna syarat. Syarat adalah suatu perkara yang menentukan sahnya suatu ibadah. Apabila syarat itu tidak ada, ibadah itu tidak sah. Apabila syarat itu ada, apakah ibadah pasti sah? Hah? Apabila syaratnya ada, apakah ibadah pasti sah? Hah? Belum tentu. Kalau ada rukunnya yang hilang, jadi keberadaan syarat penentu sahnya sholat, penentu sahnya suatu ibadah. Artinya kalau syarat terpenuhi, syarat sahnya terpenuhi, ya, bersama dengan yang lainnya tentunya, rukun, nah, yang lainnya, maka sah. Yang jelas kalau syarat tidak ada, yang jelas yang penting ini. Kalau ini pastikan, kalau syarat tidak ada, mesti tidak sah. Kalau syarat ada, ya belum tentu sah. Tapi penentu sahnya belum tentu sah. Berarti di sana ada rukun yang kita pelajari nanti. Syaratnya terpenuhi, rukunnya tidak terpenuhi, tidak sah. Tetapi penentu sah. Apabila tidak ada syarat itu, maka tidak akan sah. Syarat jika tidak ada, suatu ibadah tidak sah, tidak dimaafkan, tidak ditolerir, meskipun tidak terpenuhinya atau tidak adanya karena lupa. Jadi harus ada. Nah, beda dengan wajib. Kalau dikatakan hukumnya wajib, tapi bukan syarat, apabila dipenuhi, apabila tidak terpenuhi dengan sengaja, perkara wajib ditinggalkan secara sengaja, maka tidak sah. Karena sengaja melakukan suatu ibadah tidak seperti yang diwajibkan. Nah, tetapi apabila tidak terpenuhi kewajiban itu karena udur lupa misalkan, karena lupa atau karena tidak tahu, lupa atau tidak tahu, dua udur ini, nisyan atau jahal, nisyan, lupa, jahal, tidak tahu, maka dimaafkan. Nah, bersuci dari najis tadi sudah di murojaah, bukan syarat tetapi wajib. Kenapa? Karena ada dalil, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang tadi sampaikan kemarin, Ustaz Ahmad dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa sholat dengan bernajis dalam keadaan lupa, dalam keadaan tidak tahu, hadisnya dalam keadaan tidak tahu dan semakna dengannya lupa, karena Nabi tidak tahu ada najis di telapak sandalnya, dalam keadaan tidak tahu Nabi SAW. Semakna dengan tidak tahu adalah lupa. Ternyata Nabi tidak membatalkan sholatnya. Terus saja, hanya saja sandalnya dilepas. Ini menunjukkan ditolerir, dimaafkan kalau ada uzur, tidak tahu, jahil atau lupa, nisyan. Berarti bukan syarat. Bukan syarat. Nah, difahami? Jadi terkait dengan bersuci, yang rajih butuh rincian. Bersuci dari hadas besar dan kecil, syarat sahnya sholat. Bersuci dari najis, hukumnya wajib, bukan syarat sahnya sholat. Baik, tambah lagi syarat yang lainnya. Niat, ihsan. Masuk waktu, kita pindah ke kiri, anda baru tiga, menutup aurat. Antum doktor kitab ya, bukan doktor sodor. Pas ditanya lihat kitab, doktor kitab, baik, laba daripada tidak sahkan. Berempat, yang kelima, menghadap kiblat. Baik, sudah cukup belum ini? Tambah lagi. Islam, ayo. Sudah tadi, sudah disebut. Sabaqaka biha ukasha. Baik. Yang lain. Berakal. Nah, betul. Terus. Satu lagi ya. Paling sudut. Akhirul qawm. Tamyiz. Nah. Jazakumullah khair. Baik. Ada satu pertanyaan. Kenapa Sa'di rahimahullah tidak menyebutkan syarat Islam, akal dan tamyiz? Juga Sahibul Zadil Mustaqni, pengarang Zadil Mustaqni yang disyarah oleh Ibn Uthaymin dengan Syahrul Mumti' juga tidak menyebut. Boleh jadi seperti kata Ibn Uthaymin dalam Syahrul Mumti' ketika mengomentari penulis pengarang Zadil Mustaqni, kenapa tidak menyebutkan tiga ini? Karena apa? Boleh jadi dikarenakan apa? Karena tiga syarat ini merupakan syarat-syarat yang sudah dimaklumi bersama. Nah, karena seluruh ibadah dipersyaratkan tiga syarat ini, Islam, akal, tamyiz. Kecuali satu yang tidak dipersyaratkan akal dan tamyiz, yaitu ibadah zakat. Nah, orang gila, anak kecil wajib mengeluarkan zakat. Walinya yang melakukannya dari harta. Iya. Nah, kita masuk ke matan berikutnya. Kata al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sa'di rahimahullah. Wa min syurutiha, dan di antara syarat sahnya salat, dukhulul waqti, masuknya waktu, masuk waktu salat. Wal aslu fihi, al-aslu maknanya ad-dalil. Terkadang ulama menggunakan istilah al-aslu, maksudnya ad-dalil. Dalilnya al-aslu fi, yani ad-dalil fi, dalil tentang syarat ini. Al-asl itu maknanya sumber yang dijadikan sebagai dasar hukum, rujukan, pedoman, al-asal. kembali ke al-asal, artinya dalil. Nah, hadis Jibril, dalilnya adalah hadis Jibril. أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين رواه أحمد والنسائي والترمذي حديث جبريل Sa'di rahimahullah bukan menyebutkan sahabat hadis ini meriwayatkannya, tetapi beliau menyebutkan Jibril. Karena di matan hadis Jibril mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dan mengimami Nabi salat, mengajarkan kepada Nabi waktu salat dengan cara mengimaminya. Annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jibril amma artinya mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwalil waqti wa akhirih, di awal waktu dan di akhir waktu. Jangan salah paham. As-Sa'di rahimahullah menyingkat hadis. Nanti dalam syarah akan kami sampaikan hadis secara lengkap. Bukan berarti dua kali sholat hari itu. Untuk satu sholat, dua kali sholat, bukan begitu maksudnya. Bukan berarti sholat duhur dua kali sholat. Di awal waktu sholat duhur, di akhir waktu sholat duhur lagi, bukan. Nah, dua hari. Ya. Di hari itu kemudian datang lagi esok harinya. Nah, ini kejadiannya dua hari. Bukan satu hari, satu sholat dua kali dilaksanakan di awal dan di akhir, bukan. Nah, dua hari. Di hari pertama, Jibril mengimami Nabi SAW di awal waktu. Semuanya di awal waktu, zuhurnya di awal waktu, asarnya di awal waktu, maghribnya di awal waktu, isyanya di awal waktu, subuhnya di awal waktu. Nah, wa akhirihi, esok harinya datang lagi mengimami Nabi SAW, sholat zuhurnya di akhir waktu, asarnya di akhir waktu, maghribnya di akhir waktu, maghribnya di akhir waktu, isyanya di akhir waktu, subuhnya di akhir waktu. Waqal, kemudian Jibril berkata kepada Muhammad SAW, ya Muhammadu, wahai Muhammad, as-salatu, sholat itu ma baina hadainil waqtain, waktunya antara dua waktu ini. Antara dua waktu ini. Di awal waktu dan akhir waktu, kemudian Jibril mengatakan bahwa sholat itu adalah antara dua waktu ini. Jadi rentang waktu ini awalnya ini, akhirnya ini. Antara dua waktu ini adalah waktu sholat. Gitu. Baik. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن عمرو يد ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سسنجوهنا نبي صلى الله عليه وسلم قال bersabda waktu zuhri idza zalat asy-syamsu, waktu zuhri idza zalat asy-syamsu, wa kana dhillu ar-rajuli, wa kana dhillu ar-rajuli ini baca matan ya, ini baca matan. wa kana dhullu ar-rajuli kafulihi malam tahdur al-asru, malam tahdur al-asru, wa waqtu al-asri malam tasfar as-shamsu. Ana baca lebih cepat sedikit karena di mata. Nah, makanya setiap talib seharusnya punya kitab, punya mata. Naam. Waktu al-asri malam tasfar as-shamsu. Wa waktu salatil maghribi malam yaghib as-syafaq. Wa waktu salatil maghribi malam yaghib as-syafaq. Wa waktu salatil isya'i ila nisfil layli. Wa waktu salatil subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu. Rawahu Muslim. Jadi Abdullah bin Amr al-As, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri, waktu salat zuhur, idza, apabila, zalatis syamsu, matahari telah bergeser ke arah barat. Wa kana dhillu ar-rajuli, dan adalah dhil, bayangan, dhil bayangan. Dhillur rajul, bayangan seseorang, kakulihi, seperti panjangnya, panjang tubuhnya. Jadi bayangannya, panjang bayangannya sama dengan panjang aslinya. Malam tahduril asru, selama waktu sholat asar belum hadir, belum masuk. Wa waqtul asri, dan waktu salat asar, malam tasfarra syamsu, selama matahari belum menguning, selama matahari belum menguning, dan waktu salat asar selama matahari belum menguning. Wa waqtu salatil maghribi, dan waktu salat maghrib, malam yaghib as-syafaq, selama mega merah belum hilang. As-syafaq, mega merah yang ada di ufuk barat, selama mega merah belum hilang. Wa waktu salatil isya'i, dan waktu salat isya, ila nisfil lail, sampai pertengahan malam, bukan sampai salat subuh, tapi sampai pertengahan malam. Wa waktu salatis subhi, dan waktu salat subuh, min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar, fajar shadiq, fajar asli, malam tatlu'is syamsu, selama matahari belum terbit. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Kita cukupkan dulu dengan matan ini. Adapun matan-matan berikutnya nanti. Nah. Jadi As-Sa'di rahimahullah menyebutkan syarat sah salat berikutnya, yaitu dukhul waktu, masuk waktu. Takbir As-Sa'di rahimahullah mudaqqaq, daqiq, adalah ungkapan yang teliti. Sebagian ada yang mengungkapkan dengan hanya mengatakan waktu. Di antara syarat sahnya salat adalah waktu, salat pada waktunya. Nah, takbir, ungkapan dengan masuk waktu ini lebih tepat. Masuk waktu. Nah, Kemudian beliau menyebutkan dua hadis sebagai dalil. Yang pertama hadis kisah Jibril mengimami Nabi Rasulullah. Hadis ini adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Tidak diriwayatkan oleh Nasa'i. Jadi ada kekeliruan di sini. Ada kekeliruan. Ada waham dari As-Sa'di rahimahullah. Wallahu a'lam. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Dawud. An-Nasa'i meriwayatkan hadis lain bukan ini. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor hadis 1402. Ini tentang hadis Jibril, hadis Ibn Abbas, sahabat yang meriwayatkan adalah Ibn Abbas, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, bukan An-Nasa'i. Nah. Adapun hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim. Baik. Mengenai syarat masuk waktu terjadi ijma' di antara kaum muslimin. Terjadi ijma' di antara kaum muslimin. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Kaum muslimin ijma', sepakat semuanya. Bahwa salat lima waktu memiliki waktu-waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dalam syariat. Memiliki waktu-waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dalam syariat. Ada awal waktu, ada akhir waktu. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ambil dalil dari Al-Quran. Surat An-Nisa. Ayat 103. Dalil dari Al-Quran. Surat An-Nisa. Ayat 3. 103. Ayat 103. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna as-salata sesungguhnya salat kanat adalah 'alal mu'minina kitaban mawquta, ibadah wajib. Kitaban, yakni ibadah wajib. Alal mu'minin, atas kaum mu'minin. Mawquta, yang telah ditentukan waktunya. Kitaban, maknanya wajib. Mawqutan, artinya ditentukan waktunya. Alal mu'minin, atas kaum mu'minin. Dalil kedua dari Al-Quran, Al-Isra, surat Al-Isra ayat 78. Surat Al-Isra ayat 78. Yang tidak hafal ayatnya, buka mushaf. Nah, ولذلك اجتهدوا في حفظ القرآن. Karena itu bersungguh-sungguhlah berusaha menghafalkan Quran. Wasiat para ulama, Syekhuna Mukbi rahmatullah alaih, tidak henti-hentinya mewasiatkan untuk talabah hafal Quran. Nah. Segala sesuatunya dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Tayyib. Ya, sudah buka mushafnya, tidak hafal ayatnya, lihat ayat di mushaf. Nah, aqimus salata li duruki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimus salat. Tegakkanlah salat. Li duruki syamsi artinya saat matahari telah bergeser ke arah barat. Saat matahari telah bergeser ke arah barat. Ini tafsir yang benar insyaAllah. Kalau kalian membuka kitab-kitab tafsir, kalian akan mendapati khilaf. Perbedaan pendapat di antara ulama dalam menafsirkan dulu as-syams. Nah, yang benar insyaAllah duruk asyams adalah saat matahari telah bergeser ke arah barat. Jadi bukan saat matahari terbenam. Bukan. Karena ayat ini mencakup sholat lima waktu. Jadi duruk asyams maknanya adalah saat matahari telah bergeser ke arah barat. Yani zawal asyams. Diri tegakkanlah sholat saat matahari telah bergeser ke arah barat. Masuk di dalamnya sholat duhur dan asar. Ila ghasaqil lail. Hingga ghasaq al-lail. Ghasaq artinya gelap. Zulmah. Ila ghasaqil lail. Ila zulmatil lail. Hingga gelapnya malam. Gelapnya malam dimulai dengan ghurub asy-syams. Dimulai dengan terbenamnya matahari. Berarti masuk di dalamnya ila ghasaqil lail, masuk di dalamnya apa? Salat maghrib dan salat isya. Aqimish salata, tegakkanlah salat liduluki asy-syams. Saat matahari telah bergeser ke arah barat. Kalau sudah bergeser ke arah barat, berarti masuk waktu salat zuhur. Terus bergeser ke arah barat sampai akan terbenam. Berarti masuk dalamnya salat zuhur, salat asar. Ila ghasaqil lail, hingga gelapnya malam. Terus gelap malam, laksanakan salat. Mulai ghurubus syams, mulai terbenam matahari, berarti salat maghrib dan salat isya. Wa Qur'an al-Fajri. Qur'an maknanya salat al-Fajri. Qur'an maknanya di sini adalah salat al-Fajr. Qur'an yakni qira'at al-Fajr, yakni salat al-Fajr. Mansub di sini, yakni aqim wa aqim Qur'an al-fajr wa aqim salat al-fajr, dan tegakkanlah salat fajar. Inna Qur'an al-fajr, sesungguhnya salat fajar, salat subuh, kana mashhuda, adalah salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Pengkhususan salatul fajr, salat subuh disaksikan oleh malaikat, menunjukkan keistimewaan, keutamaan salat subuh. Nah, karena waktu salat subuh adalah waktu pergantian malaikat hafadzah, waktu pergantian malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Bani Adam dan mencatat amalan-amalan mereka. Ya ta'afabu nasikum malaikatul lail wal nahar. Hadits Nabi SAW. lahu mu'aqqibatun, ayat lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi ada malaikat yang bergantian, waktu pergantiannya adalah waktu salat subuh dan waktu salat asar. Nah, jadi sebenarnya salat asar juga disaksikan malaikat, karena ketika tiba waktu salat asar, malaikat yang bertugas mengawal Bani Adam, ya, kanan kiri, satu di kanan satu di kiri, itu yang akan bertugas untuk malam hari turunnya di waktu asar. Ini akan bertugas sampai subuh. Kemudian yang bertugas dari subuh ke asar naik di waktu asar, diganti oleh malaikat malam. Nah, malaikat malam ini bertugas dari asar sampai subuh. Waktu salat subuh turun malaikat siang, mereka lagi yang bertugas. Yang malaikat malam naik melapor, diganti. Jadi sebenarnya dua-duanya disaksikan, tapi pengkhusus yang disebutkan secara khusus dalam ayat hanya salat subuh, menunjukkan keistimewaan salat subuh. Nah, dan kita tahu bersama bahwa salat fajar diantara keistimewaannya daripada salat-salat yang lainnya, Qur'annya, yakni qiraahnya panjang. Nah, dibanding salat-salat yang lainnya, barakallahu fikum. Nah, kita sudah mengambil dua dalil dari Al-Quran, alhamdulillah. Dalil dari As-Sunnah juga dua hadis, sesuai yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah. Hadis yang pertama yang disebutkan As-Sa'di adalah hadis Jibril, yaitu hadis sahabat yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lengkap hadisnya secara lengkap, kata Rasulullah SAW, ammani Jibril indal bait, ammani Jibril indal baiti, Jibril mengimami aku salat di sisi Ka'bah. Al bait yani baitullah. Fa shalla bi adh-dhuhra حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك فصلى بي الظهر maka Jibril mengimamiku salat duhur حين زالت الشمس. Hina zalatish shams, ketika matahari bergeser ke arah barat, zawal ash-shams, zalat ash-shams. Fakanat bi qadri ash-shirak. Maka adalah kadar bayangan, kadar bayangan yang ada ketika pergeseran matahari adalah qadr as-shirak, kadarnya seperti tali sandal. Shirak itu tali sandal. Antum tahu kan sandal jepit, itu kan ada talinya. Nah, ini bukan persis ya, ini takrib, mimbabi takrib, bukan persis ya, ini tapi pendekatan ya, ini bayangan yang ada saat zawalus syams itu adalah seperti tali sandal. Nah, supaya mudah memahami hadis dan menulisnya juga, kita ambil satu-satu. Kita ambil salat duhur dulu ya. Nah, ini tadi fasalla bi adh-dhuhra hina zalati asy-syams fa kanat bi qadri asy-syirak. Hadisnya panjang. Nah. Jadi kita sinkronkan hadis ini dengan hadis Abdullah bin Amr bin Ash. Sabda Nabi pada hadis Abdullah bin Amr bin Ash mengatakan apa? Waktu zuhri idza zalati syamsu. Waktu salat zuhur apabila matahari telah bergeser. Nah, berarti kita ambil ini dulu satu persatu. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa waktu salat zuhur masuk dengan zawalus syams, dengan bergesernya matahari ke arah barat. Bagaimana kita mengetahui bahwa matahari telah bergeser ke arah barat? Nah, caranya pasang benda seperti ini misalnya. Tinggi ini, setinggi ini. Di permukaan tanah yang rata. Di tempat yang terbuka. Tidak ada penghalang matahari. Bayangan terlihat. Bayangan di pagi hari berada di mana? Matahari di mana posisinya? Matahari masih di timur. Maka bayangan ada di mana? Di barat. Nah, semakin jadi awalnya bayangan di pagi hari itu bayangannya panjang. Panjang. Nah, semakin matahari meninggi mendekati pertengahan, maka bayangan semakin memendek. Semakin meninggi ke atas, semakin memendek. Terus memendek. Apabila matahari berada di pertengahan, ya, yang disebut dengan istilah istiwa asyams. Matahari di pertengahan langit. Maka ada dua kemungkinan. Tetapi yang paling sering dan banyak, ya, di seluruh waktu dan di seluruh tempat, yang paling sering dan banyak adalah mesti ada bayangan yang tersisa. Mesti ada bayangan yang tersisa sedikit. Bayangan yang tersisa ini, ya, agak menyamping. Bayangan yang tersisa ini, ketika matahari istiwa persis di pertengahan, maka berhenti, tidak memendek lagi. Ada bayangan yang tersisa sedikit dan itu tidak memendek lagi. Berhenti, dia tidak mengalami perubahan. Itu yang disebut dengan sayyuz zawal. Itu yang disebut dengan sayyuz zawal. Ini ukurannya harus diukur. Berapa senti? Harus diukur. Harus dicatat berapa senti. Tunggu beberapa saat, sejenak saja. Tidak begitu lama, nanti tiba-tiba bertambah. Bertambah dan dia akan bayangan bergeser ke arah timur. Kalau sudah mulai bertambah, berarti matahari sudah bergeser ke barat. Berarti masuk waktu dulu. Antum jangan tunggu bayangan ini sampai hilang habis. Itu jarang sekali terjadi. Kata Ad-Dasufi dalam hasyiah Ad-Dasufi ala Syarh Al-Kabir, ini kitab Maliki. Kitab Maliki Ad-Dasufi dalam hasyiahnya terhadap Syarh Al-Kabir menyebutkan bahwa dalam setahun bayangan itu akan hilang sama sekali. Habis ketika istiwa ushams, habis, hilang sama sekali. Memendek sampai hilang. Ketika istiwa ushams, hanya terjadi terjadi dalam setahun. Beliau menyebutkan dua negeri, yaitu kalau di terjadi dua kali setahun di Makkah, kata beliau. Di Makkah terjadi dua kali dalam setahun. Juga di satu negeri namanya Zubaid. Jadi ada dua negeri yang beliau sebutkan, yaitu Makkah dan Zubaid. Terjadi dua kali dalam setahun. Bayangan hilang. Di Madinah hanya satu kali dalam setahun. Hilang. Di Madinah cuma sekali dalam setahun. Hafalkan tadi. Di Makkah dan dua tempat, Makkah dan Zubaid, berapa kali dalam setahun? Dua kali. Di Madinah cuma sekali dalam setahun. Dan itu hilang sekali. Dan itu adalah hari yang terpanjang sepanjang tahun. Hari yang terpanjang siangnya. Hari yang terpanjang siangnya sepanjang tahun. Nah, adapun sisa hari-hari yang lainnya dalam setahun, mesti ada khayuz zawal. Mesti ada bayangan yang tersisa sedikit. Berhenti di situ. Tidak berkurang lagi. Pada saat istiwa. Tunggu sampai itu bertambah. Nah, jadi kalau persis hari di hari yang hilang tadi. Nah, ya Allah alam kalau di negeri kita ya. Nah, kalau antum mau coba. Mau tahu. Praktek tiap hari. Setahun. Terus antum beri kita informasi, jazakumullah khairan. Nah, pernah enggak hilang? Itu pun kalau tidak kena mendung ya. Nah, kalau mendung ya jadi sayyid. Ala kulli hal. Jadi kalau misalnya hilang sama sekali, maka tunggu sampai muncul lagi. Kalau sudah muncul lagi bayangan, adik-adik sudah mulai di arah timur, berarti sudah bergeser ke barat. Kalau ada kayak uzawal tadi, berapa senti? Nah, mana Aina Yahya? Biasanya berapa senti? Uzawal yang antum dapat di sini. Sekitar 10 atau 20 senti. Nah, pengamatan saya ya. Nolim kita selama ini. Sebenarnya 10 atau berapa? 10 atau 20 senti. Ini khayuzawal ini panjang pendeknya itu tergantung tempat dan waktu. Nah, Ibnu Qudamah mengatakan semakin panjang siang khayuzawalnya semakin pendek. Semakin panjang siangnya, berarti khayuzawal sisa bayangan tadi itu semakin pendek. Semakin pendek siang, jamnya semakin pendek, berarti semakin panjang khayuzawalnya. Nah, jadi contoh tadi, misalkan khayuzawal 10 ya. Kita mati, berkurang, sampai istiwa syams, tersisa 10 cm. Tidak berkurang lagi, berarti sudah istiwa itu. Itu berhenti sejenak ya, beberapa menit ditunggu. Nah, kalau sudah mulai bertambah panjang dan mulai bergeser ke timur kan bayangnya. Kalau mulai bertambah berarti sudah masuk zawal adzan. Berarti masuk waktu salat zuhur. Difahami? Nah, ini akan terus memanjang ke arah timur, karena matahari sekarang di barat. Terus, akan terus memanjang. Nah, nanti kita akan pelajari pada kelanjutan hadis Jibril dari hadis Ibn Abbas. Datang besok harinya Jibril. Besok harinya datang Jibril. Nah, ini meloncati sekian matan ya, matan hadis. Sampai pada lafaz tsumma shallal ghada. Tsumma shallal ghada az-zuhra. Kemudian Jibril salat mengimami aku esok harinya az-zuhra, salat zuhur. Hina kana dhillu kulli syai'in mithlahu. Hina kana dhillu. Dhillu kulli syai'in mithlahu. Ketika dhillu kulli syai'in mithlahu. Ketika bayangan setiap benda sama dengan panjang bendanya, ukuran bendanya. Itu akhir waktu sholat duhur. Karena hari esoknya kan sholatnya di akhir waktu. Kita lihat sinkronkan hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Waktu duhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi. Dan adalah dhillur rajul, bayangan seseorang, katulihi, sama seperti panjang tubuhnya. Malam tahduril asr, selama waktu salat asar belum masuk. Dipetik dari dua hadis, berarti waktu salat duhur berakhir ketika bayangan benda sama dengan ukuran benda itu. Berarti apabila benda yang kita pasang ini misalnya panjangnya 50 cm atau 100 cm misalnya. Benda yang kita pasang ini untuk mengukur 100 cm. Nah, antum biasanya berapa panjangnya? Setiap 10 cm itu berapa? Berapa cm? Kurang 50 cm. Nah, anggaplah 50 cm ya, pendekatannya. Anggaplah benda yang kita pakai 50 cm panjangnya. Kita amati berkurang, kita dapati syai'uz zawal ketika istiwa usyams tadi, syai'uz zawalnya tersisa misalkan, tersisa 10 cm misalkan. Hafalkan ya. Panjang benda berapa? 50 cm. Syai'uz zawalnya berapa? 10 cm. Ketika zawal mulai bertambah. Terus bertambah. Tunggu sampai bayangannya sama dengan panjang benda. Kita ukur terus ikuti. Berarti tunggu sampai bayangan berapa? 60 cm. Jangan dihitung syai'uz zawal. Syai'uz zawal tadi itu jangan dihitung, karena itu sisa bayangan tadi. Itu jangan dihitung. Jadi panjang benda berapa? 50. Berarti tunggu sampai bayangan totalnya semua 60. Itu makna sampai bayangan sama dengan panjang benda. Panjang benda 50. Ada tadi sisa bayangan yang tersisa itu. Berapa? 10. Berarti ukuran bayangan totalnya berapa? 60. Oleh karena itu ulama mengatakan di kitabnya, siwa fai'iz zawal, selain bayangan yang tersisa saat istiwa tadi. Nah itu pentingnya dihitung, sisa itu tadi yang fai'iz zawal. Nah karena itu tidak masuk. Kalau antum tidak hitung ini, bingung. Nah kapan bayangan sama dengan panjang benda? Panjang benda jelas 50. Tapi kan ada syai'uz zawal. Kalau tidak dihitung, bagaimana kita tahu? Nah, iya kan? Nah, difahami kan? Nah, jadi kalau contoh tadi syai'uz zawal yang tersisa itu yang pas berhenti di situ, tidak bertambah dan tidak berkurang sejenak itu 10. Mulai bertambah, berarti mulai zawal usyams masuk waktu duhur. Terus ikuti waktu duhur berakhir ketika dhillu ar-rajul katuli, ketika bayangan seseorang, bayangan benda dilukulisai mislah, sama dengan panjang benda itu. Berarti pada contoh ini bendanya 50 cm, berarti tunggu sampai bayangannya 50 plus syai'uz zawal 10, berarti tunggu sampai 60. Jadi kalau sudah 60, berarti bayangan benda sudah sama dengan bendanya. Nah karena 10-nya itu tadi di luar, karena 10 itu adalah syai'uz zawal tadi. Kalau antum tidak paham ini, mengukur, oh sudah 50 cm, sudah sama dengan panjang bendanya, habis waktu sholat duhur, masuk sholat asar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sholat sebelum waktu jadi. Karena kalau bayangan benda totalnya baru 50, memang sama dengan panjang benda, tapi 10-nya itu baru syai'uz zawal. 10-nya tadi kayak zawal, jadi bayangan benda sebenarnya baru berapa? Kalau totalnya 50, bayangan benda baru berapa? Baru 40. Berarti belum sama, karena 10-nya tadi kayak zawal. Jadi kalau adzan di situ, adzan sebelum waktu, tidak terpenuhi syarat. Belum masuk waktu asar. Belum berakhir waktu salat duhur. Faham ini? Nah. Ya, malam tahdhuril asar, selama waktu asar belum masuk, karena kelanjutan hadis menunjukkan bahwa dengan keluarnya salat waktu salat duhur, masuk waktu salat asar. Dan itu bersambung. Tidak ada pemisah, tidak ada jeda waktu. Keluar salat duhur, masuk salat asar. Jadi ketika panjang benda sama dengan bayangannya di luar zawal, berakhir keluar salat duhur, masuk waktu salat asar. Jelas? Barakallahu fiik. Kita sampai di sini. Bisa kembali sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.